Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Al-Munada Al-Mudhafu Ila Ya'il Mutakallim. Munada yang mudhaf kepada Ya' Mutakallim. Qala Ibnu Malik Rahimahullah, waj'al munadan sahain yudhaf liya ka'abdi abdi abda abda abdiya. Jadikanlah munadir yang dari isim sahih jika mudah kepada ya mutakaddim seperti abdi abdi abda abda abdiya. Wafathun au kasrun hatfun istama fi yabna umma yabna amma la mafar. Fatha atau kasah atau membuang ya terus dilakukan dalam contoh yabna umma yabna amma dan tidak perlu lari darinya. Ya benar umma, ya benar amma la mafar. Tidak ada tempat lari. Wa finnida abadi ummati Arab waqsir awtah wa min al-jatta iwal. Dalam nida lafad abadi dan ummati sering dilakukan, maka kasrahkan atau fathakan atau tak mengganti posisi ya. Baik, pembahasan tentang al-munada al-mudhaf ila ya'il mutakaddim fihi masail. Al-mas'alatul ula al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim ala thalathati anwa'in. Al-munada al-mudhafu ila ya'il mutakallim ala thalathati anwa'in. صحيح الآخر اسم صحيح الآخر واسم مقتل الآخر wasifatin wal murad huna ismul fa'il wasmul maf'ul wa mubalaghatu ismul fa'il. Wal muradu huna ismul fa'il wasmul maf'ul wa mubalaghatu ismil fa'il. Naam. Munada yang mudhaf kepada ya mutakallim itu ada tiga macam. Yang pertama berbentuk isim shahihul akhir, yang kedua berbentuk isim muqtalil akhir, dan yang ketiga berbentuk isim sifat. Yang dimaksud dengan isim sifat di sini ialah isim fa'il, isim maf'ul, dan mubalaghah dari isim fa'il. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, kana al-mudhafu ila al-ya'i isman sahih al-akhir ghayra ab wala in kana al-mudhafu ila al-ya'i isman sahih al-akhir ghayra abin wala ummin fihi arba'u lughatin. Munada yang mudhaf kepada ya mutakallim berupa isim shahihul akhir selain lafadz abun atau umun, maka boleh padanya empat bacaan. Al-awwal hadfu al-ya'i والاجتزاء بالقصة. حذف الياء والاجتزاء بالقصة. تعالى يا عبادي فاتقوني ها Az-Zumar ayat 16. Ya ibad fattaqun. Az-Zumar ayat 16. Bacaan yang pertama, yak mutakallimnya dibuang dan cukup dengan kasah setelah pembuangan yak mutakallim. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, ya ibadi fattaquni, surat Az-Zumar ayat 16. Wahya al-akthar, bacaan semacam ini yang paling banyak. Athani, isbatul ya'i as-sakinati, kaqawlihi ta'ala ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, surah Az-Zumar ayat 53. Bacaan yang kedua adalah ya mutakalimnya dipakai dan ya mutakalimnya dipakai dan disukun, seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, ya ibadi, karena setelah jadinya itu ialah al, maka ya'nya di fathah, ya ibadiyal ladina asrafu, asalnya ya ibadi, ya. Nah, as-salis isbatul ya'i al-maftuhati, kaqawlihi ta'ala ya ibadiyah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Az-Zumar ayat 53. Nah, kita bacanya ya ibadi, ya ini ya ibadiyah. Nah, yang dipakai dan di fathah. Contohnya sama dalam surat Az-Zumar ayat 53. Jadi bacanya yang pertama ya ibadi, yang kedua ya ibadiyah. Ar-Rabi, qalbul kasrati, fathatan wa ba'i alifan. Qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Qala ta'ala ya hasrata ala ma farattu fi jambillah, ya hasrata ala ma farattu fi jambillah. Az-Zumar ayat 56. Kasrahnya diganti dengan fathah, ya-nya diganti dengan alif. Wazada ba'dul nuhati, wazada ba'dul nuhati minhu al-Hattab fi mutammimah al-Ajrumiyah. Lughatayn sebagian alinahu, di antaranya Al-Khattab dalam Mutamimah Al-Ajumi menambahkan dua bacaan. Al-Ula Hadful Alifi Wal-Ijtiza'u Bil-Fathati. Ya ulama, yang pertama alifnya dibuang dan cukup dengan fathah setelah pembuangan alif. Contohnya ya ulama. Artinya hadful alifi wa dhammul harfil ladhi kana maksuran kaf. Hadful alifi wa dhammul harfi alladhi kana maksuran, maksuran baik kaf. Ya gulamu, wa qari'a rabbu as-sijn. Surah Yusuf ayat 33. Bidhammil ba'i wa hiya dha'ifatun. wa quri'a rabbu as-sijn surah Yusuf ayat 33 bi dhammil ba'i wa ya dha'ifatun. Bacaan yang kedua alifnya dibuang, kemudian huruf yang sebelumnya kasal di dhammah. Contoh ya hulamu dibaca rabbu as-sijnu dalam surah Yusuf ayat 33 dengan bak yang di dhammah, tapi ini bacaan yang paling lemah. Nah, barakallahu fikum. Jadi total 6 bacaan. Jika menadanya yang mudah beli yang mutakalim berupa baik ismun sahihul akhir. Al-mas'alatu al-thalitha, masalah yang ketiga. Idza kana al-munada al-mubahu ila al-ya'i arban au umman. Idza kana al-munada al-mudaf ila al-ya'i arban au umman jaza fihi ashru lughatin. Munada yang mudhaf kepada ya mutakallim berupa lafaz aban atau umman, maka boleh padanya 10 bacaan. Ini aban atau umman termasuk ismun sahihul akhir ya, tapi dikecualikan hukumnya karena memiliki bacaan yang lebih banyak daripada ismun sahihul akhir yang lain, yakni memiliki 10 bacaan. Al-ula hadful ya'i wal ijtiza'u bil kasrati. Hadful ya'i wal ijtiza'u bil kasrati. Nahu ya abi, ya ummi, yang pertama bacaannya ialah ya mutakalimnya dibuang dan cukup dengan kasrah yang tersisa setelah pembuangan ya mutakalim. Contoh ya abi, ya ummi. Kedua, isbatul ya'i sakinatan. Isbatul ya'i sakinatan. Lahu ya abi, ya ummi. Bacaannya kedua ya mutakalimnya dipakai dan disukun. Contohnya ya abi, ya ummi. Atsalits atau atsalitsa isbatul ya'i maftuhatan. Isbatul ya'i maftuhatan. Nahu ya abiya, ya ummiya. Bacaan yang ketiga ialah ya mutakallimnya dipakai dan di fathah. Ya abiya, ya ummiya. Rabi'ah qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Nahu ya aba ya umma bacaan yang keempat kasrahnya diganti fathah, ya-nya diganti alif. Ya aba ya umma. Al-khamisah bacaan yang kelima hadful alifi wal ijtiza'u bil fathah. Hadful alifi wal ijtiza'u bil fathah. Ya aba ya umma. Ya aba ya umma. Bacaan yang kelima alifnya dibuang dan cukup dengan fathah yang tersisa. Contoh ya aba ya umma. As-sadisah bacaannya keenam hadful alifi wa dhammul harfi alladhi kana maksuran. Hadful alifi wa dhammul harfi alladhi kana maksuran. Nahu ya abu ya ummu. Yang keenam bacaannya ialah alifnya tapi dibuang, kemudian huruf setelah alif dibuang itu didommah, ya. Nah, ya abu, ya ummu. As-sabi'ah bacaan yang ketujuh ibdalul ya'i ta'an maksuratan. Ibdalul ya'i ta'an maksuratan. Nahu qawli ta'ala ya abati surah Yusuf ayat 4 wa ya ummati. Yang ketujuh ya-nya diganti ta dan dikasrah. Seperti contoh firman Allah Ta'ala ya abadi surah Yusuf ayat 4 wa ya ummati. Ats-tsaminah bacaan yang ke-8 fathut ta'i. Fathut ta'i ta-nya di fathah, yakni seperti tadi tapi ta-nya di fathah. Nahu ya abata wa ya ummata. At-tasi'ah bacaannya ke-9 bitta'i wal alif. Naam. Menggunakan tak dan alif. Nahu ya abata wa ya ummata. Al-Asyirah Bita'i wal-ya pakai tak dan ya. Nahu ya abati wa ya ummati. Nah, masalah itu Arabiah ini masih munada yang mudhaf, yang mudhaf pada ibtida kalim yang berbentuk isim syaikhul akhir, ya. Asalnya kebat idza kanal munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya'i. Mithlu ya ghulamu ghulami. Idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya'i. Mithlu ya ghulamu ghulami. Lam yajuz fihi illa itsbatul ya'i maftuhatan au sakinatan. Idza kanal munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya'i mithlu ya ghulamu ghulami lam yajuz fihi illa itsbatul ya'i maftuhatan au sakinatan. Nahu ya ghulamu ghulamia ya ghulamu ghulamu ya ghulamu ghulamia ya ghulamu ghulamu. Jika munada mudhaf kepada isim yang mudhaf kepada ya mutakallim seperti ya ghulamu ghulami, maka tidak boleh dibaca kecuali dengan menggunakan ya mutakallim, baik ya mutakallimnya di fathah atau di sukun. Contoh ya ghulamu ghulaminya ya ghulamu ghulami. Tak boleh bacaan yang lain. Al-mas'alatu al-khamisah. Idza kana al-munada ibna am au ibna Idza kana al-munada ibna ammin au ibna ummin fayajuzu fihima arba'atu lughatin. Fayajuzu fihima arba'atu lughatin. Kalau munada berbentuk ibnu am atau ibnu maka boleh dibaca empat bacaan. Al-ula hadful ya'i ma'a kasril mim. Hadful ya'i ma'a kasril mim. nahu ya bna ammi wa ya ibna ummi. Ya-nya dibuang, mimnya dikasah. Ya bna ammi wa ya ibna ummi. Asalnya bacaan yang kedua hadful ya'i ma'a fathil mim. Nah, ya bena ammi. Khatful ya ma'al fathimim. Ya bena amma wa ya ibna umma. Ya, khatful ya ma'al fathimim. Wabihima kuri'a fissab'ati fi qawli ta'ala qala yabna umma surah Taha, ya, surah Taha ayat 94. Wa bihima qul'a fissab'ati fi qawli ta'ala qala yabna umma surah Taha ayat 94. Jadi yang kedua ini bacaannya ya mutakalimnya dibuang, kemudian mimnya di fathah. Ya bena amma wa ya bena umma. Ini bacaan dalam qira'ah sab'ah dalam firman Allah Ta'ala qala ya bena umma surah Taha ayat 94. Tarifa batul ya'i sakinatan. Batul ya'i sakinatan. Nahu ya bna ammi wa ya ibna ummi. Kaqawli syair ya bna ummi wa ya syaqiqa nafsi anta khalaftani li dahrin syakidi. Kaqawli syair ya bna ummi wa ya syaqiqa nafsi anta khalaftani di dahrin syakidi. Ini bacaannya ketiga. Ya mutakalimnya dipakai dan disukun. Contoh ya bena ammi ya bena ummi, seperti ucapan penyair ya bena ummi wa ya syaqiqa nafsi anta khalaftani di dahrin syakidi. Nah, Arabiah bacanya keempat qalbul ya'i alifan. Qalbul ya'i alifan. Nahu ya bna amma wa ya ibna umma. Ya ibna amma wa ya ibna umma. Aqawli syair ya bna ta'amma la talumi wahja'i falaysa yakhlu anki yauman wabca'i. Kaqaul syair ya bnata amma la taluni wahja'i falaysa yakhlu anki yauman mabja'i. Nah, jadi ya-nya diganti alif ya. Ya ibn amma wa ya ibn umma. Ini kalau munadanya berbentuk ibnu am atau ibnu um. Baik. Al-mas'alatu al-khamisah. إذا كان المضاف إلى الياء مؤكل الآخر مؤكل الآخر وجب إثبات الياء مفتوحة لا غير نحو يا fataya ya hamiya in kana al-mudafu ila al-ya'i mu'tal al-akhir wajaba ithbatul ya'i maftuhatan la ghayr. Ya fataya ya hamiya jika yang mudhaf ilaihi yang mutakallim itu isim mutal akhir maka ya mutakallimnya wajib dipakai dan di fathah. Tidak ada bacaan yang lain. Contoh ya fataya ya hamiya. Al-mas'alatu as-sadisa, masalah yang ke-6. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Nah, tadi masalah as-sadisa. Ini al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ke-7. In kana al-mudafu ila al-ya'i sifatan sahihat al-akhir wajib ithbatuha sakinatan aw maftuhatan. In kana al-mudafu ila al-ya'i sifatan sahihat al-akhir wajib ithbatuha sakinatan au maftuhatan. Nahu ya mukrimi ya mukrimia. Jika yang mudhaf kepada yang mutakallim berupa isim sifat sahihul akhir, isim fa'il atau isim maf'ul atau mubalaghah dari isim fa'il, maka yang mutakallimnya wajib dipakai. Boleh sukun, boleh fathah. Ya mukrimi, boleh. Ya mukrimiya, boleh. Naam. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ini pemanasan ya. Insyaallah selanjutnya tolong dipersiapkan baik-baik ya. Segala sesuatunya AC-nya dinyalakan saja ya. Enggak apa-apa. Biar enggak berisik. Ya. Baik. Insyaallah saya minta dengan sangat kalian subuh cepat standby ya sehingga kita bisa kaji lebih banyak ya. Nah, bab demi bab dari kitab Alfiyah. Nah, kita berusaha untuk menghatamkan ya. Nah, jadi pada subuh sampai liburan ya. Selama belum libur masuk ya. Nah, barakallahu. Jadi malam jangan terlalu malam tidurnya jangan terlalu larut ya. Biar subuhnya enggak ngantuk. Nah, nah. Ini pemanasan biar enggak kaget. Hanya satu bab. Insyaallah selanjutnya bisa dua bab sampai tiga bab sampai empat bab ya. Nah. Baik, takrifku. Supaya bisa selesai. Nah, namanya juga ikhtiar, usaha ya. Nah, jadi kalau selama masih di sini fokus ya. Nah, walaupun sudah ada yang pesan tiket kapal ya, fokus dulu ya. Nah, selama belum naik kapal, nah masih fokus ya. Baik. Jazakumullah khair atas tawannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.